laras hati. Berkelana iris janji menghuni bisikan. Bisikan memacu hasrat desir-desir mimpi. Isyaratkan lagi dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Ini kecap dan sesalku hanya mencintamu. Terkoyak pura mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Laras hati alirkan diri kembali membujur tubuhku. Sejuk pangkuan diriku tak ingin terbungkus. Terbungkus penyesalan. Ungkuin janjiku ku pudar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil. Satu-satunya, kamulah satu-satunya, kamulah satu-satunya, kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini, kamulah satu-satunya. Yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puin-puin janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nari memanggil. Kamulah satu-satunya.